Yohanes bindu 4. Kalak Parisi megi berita, maka termen jelma si idat ras ipridiken Yesus asangken ipridiken Yohanes. Situhuna labo sekala jelma pe ipridiken Yesus, tapi ajar-ajarna nge ipridiken ca. Kenca ibegi Yesus kai si icakapken kalak, itading kena daerah Judea, mulih ia ku daerah Galilea. Ibas perdalanenna, labancila ibentasina daerah Samaria. Sehme Yesus kusada kuta i daerah Samaria, kelarna sihar. Kuta ei deheras juma si breken Jakub nai, man anakna Yusuf. Ibas juma ei, lit sumur si igelari sumur Jakub. Perbahan latih Yesus erdalan, ei maka kundul ia i tepi sumur ei. Paksa ei wari nggo ciger, ajar-ajar Yesus lawes kukuta nukurnakan. Asum Yesus si sada ije, reh sekalak diberu bangsa Samaria ku sumur e ngelegi lau. Nina Yesus manbana. Enta si tik lau ena gelaku inem. Ngaloi diberu e. Kam kalak Yahudi, jana aku kalak Samaria. Engkai maka ipindondu lau inem man bangku. Biasana kalak Yahudi langit make kai pe si nggo ipake kalak Samaria. Nina Yesus. Adi tehndu karena pemerai di bata, jana adi itandaindu isi si mindo lau man bandu enda, tentu ipindondu man bana lau, jenari ibre kena man bandu, lau si mereken kegeluhan. Ngaloi diberu e? Oh tuan, bagus kap sumur enda. Janah timbandu pelalit. Ija ibuat ndu lau si mereken kegeluhan e. Nini kami Yakub nai mereken sumur enda man kami. Ijenda nari melau inemenna, inemen anak-anakna ras asuh-asuhenna. Malabokin ikata kendu, maka belinen kam asangken nini kami Yakub e. Erjabab Yesus, kalak singinem lau enda muas dengar. Tapi kalak singinem lau si kubreken manbana, lanai ia muas seh rasa lalap. Sabab lau si kubreken e, jadi sumbul si erburak-burak ibas ia, dengan mereken kegeluhan si tuhu-tuhu, si la'er keri-kerin. Ngaloi diberu e. Oh tuan, breken min lau eman bangku, gelah olanai aku muas, janah lanai perlu aku kujenda muat lau. Nina Yesus? To legi perbulangan du, raskam kujenda. Ngaloi diberu e. Lalit perbulanganku. E maka Nina Yesus? Tuhu bagi si ikatakan du'e, lalit perbulangan du. Sebab kam enggo 5 kali erjabu, jana dilaki si ras kam genduari epe, si tuhu na labo perbulangan du. Kayo kalkatan du'e. Ngaloi diberu e. Oh tuan, nabi kepeken kam. Nini-nini kami idas uru ah nembah di bata. Tapi nini kalak Yahudi, i Yerusalem me ingan na ersembah man di bata. Nina Yesus manbana? Oh bibi, telah kaman bangku. Reh mepagi paksana maka lanai kala ideleng ah nembah di bata, bagi pelanai i Yerusalem. Kam kalak Samaria, si tuhuna la iya tehndu isi si isembahndu. Tapi kami kalak Yahudi, iya teh kami isi si isembah kami. Sabab si engkelini si ipadan kendi bata e, reh arah kalak Yahudi. Tapi reh mepaksana, janah si tuhuna enggo sehpe, ija arah kesah si badia, manusia ersembah mendibata alupayo. Dibata kesah kap, emaka arah kesah e ngencamaka banci manusia, nembah dibata alupayo. Ngaloi diberu e man Yesus. Kutek maka Mesias ipadankan dibata, si iglari Kristus, nandangi reh me. Jana adi reh ia, kerinana pagi ipetangkasna man banta. Nina Yesus manbana? Aku, singrana raskam enda kap singkelini si ipadan kendibata e. Paksa si e, ngoreh mulihken azar-azar Yesus. Mamangkal Athena sebab idapetina Yesus ngerana ras sekalak diberu. Tapi sekalak pe ia lanungkun man diberu e. Kai atendu? Entah nungkun man Yesus, ngkai maka kam ngerana ras ia? Kenca bagai, laus diburu e kukuta itading kena ingan launa dai, jenari nina man anak kuta. marilah sinehen kala singgo nurikan kerina lagu langkahku. Banci jadi, ia memesias si ipadankan di bata e. Maka berkat anak kuta ndahi Yesus. Paksa si ajar-ajar ngiahkan Yesus man, nina. Oh guru, man kita. Tapi ngaloi Yesus. Lid kapangan kusila ia tehndu. Maka si sungkun-sungkunan ajar-ajar nina. Lid kindai kalak naruh kenakan man bana. Jenari nina Yesus. Tanganku mekap ngikutkan praten si nuruh aku, dengan dungi dahin si ibre kenaman bangku. Ikata kendu, 4 bulan nari enggorani, tapi nehenlah ku juma-juma, pagi enggo megresing ibas juma guna iperani. Kalak simpranisa ngaloken upah, janah ipepulungna asilna guna kegeluhan si tuhu-tuhu si laer keri-kerin, gelah si merdang resirani, ras-ras meriah ukur. Tuhu mebagi si ikatakan ibas kuan-kuan, lain si merdang, lain si pranisa. Kusuruh kamrani ijuma sila kam dahisa. Kalak si deban ije erdahin, janah kam sim pepulung ulih nelatih. Terem kalak Samaria ibas kuta etuk man Yesus, berkiteken nina di bru ituri kena man bangku krina si enggo pernah kubahan. Maka kenca jumpa kalak Samaria eras Yesus, ipindo kena gelah ola lebih Yesus lawes. Perbahan si dua wari dekahna Yesus ikuta kalak Samaria Kenca Yesus ngajar, rehtremna pe kalak situk. Jenari nina kalak eman diberundai. Kami ngotek genduari, labur kita ken kai si kata kendu. Tapir kita ken kami jinenggo megi pengajaran na. Janah itah kami maka tuhu-tuhu meia singklini donienda. Kenca dua wari Yesus ibas kuta berkat ia ku Galilea. Yesus ngo pernah ngataken, sekalak nabi labo meherga ibas kutana. Tapi kenca seh Yesus i Galilea, ia lewalo kalak ia alumriah ukur, sabab asum wari raya Paskah i Jerusalem, ngo idah kalak kerina kai si ibahan Yesus. Alu bagai, mulihkan Yesus ku kuta kana i daerah Galilea, kuta si pernah ije ibahanna lau jadi anggur. Ibas kuta elit sekalak menteri raja, anakna sakit i Kapernaum. Kenca ibegina berita, maka Yesus nguruh i Judea nari ku Galilea, maka ijumpaina Yesus, janah ipindo kena gelah berkat Yesus ku Kapernaum, mpepalem anakna si menam mate Tapi nina Yesus manbana, adilanga kin idah ndu tanda-tanda sengget simbelin, labo kam te. Ngaloi menteri raja Oh Tuan, berkatlah kita minter ope denga mate anakku. Nina Yesus manbana, to mulih kam, malam nge anak due. Teuk menteri kai si ikatakan Yesus, maka lawes ia. I tengah dalan, jumpa ia ras juak-juakna. Nina juak-juakna manbana, anak du nggo malam. Isungkunna juak-juakna entah jam 3 anakna mulai malam. Erjabab juak-juak Derbih kira-kira jam sada suari nggo malam penakitna. Jenari iingat menteri maka ibas jam menina Yesus manbana, malam nge anak due. Maka kerina ia ras keluargana teuk man Yesus. Enda me tanda sengket si peduakan ibahan Yesus i Galilea. Tanda sengket enda ibahanna kenca ia mulih i Judea nari.